Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fabarak wa fikum. Kita masih di pembahasan tentang kana wa khawatuha. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang syarat-syarat beramalnya kana wa akhwatuha, dari sisi amal atau pembagian kana wa akhwatuha dari sisi amalnya. Yang pertama, yang beramal dengan syarat didahului oleh ma masdar yadhrufiyah, yaitu dama. Yang kedua, didahului dengan syarat didahului oleh nafi atau istifham atau nahi, ada empat, zala, infaka, fatiha, dan bariha. Yang kelima, yang tidak ada syaratnya, ada 8 fi'il. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala syari wa tanqasimu hadil af'alu min jihati tasarrufi ila salasati aksamin. Dan fi'il-fi'il ini dari sisi tasrifan terbagi menjadi 3 macam. Al-qismul awwal ma yatasarrafu fil qawfi'liyati tasarrufan kamilan. Bimana anau ya'ti minhul madi wal mudari wal amru. Bagian yang pertama yaitu fi'il-fi'il yang ditasrif. Tasrif fi'ilnya dengan tasrif sempurna. Maknanya dia datang darinya madi, mudore, dan amarnya. Wahuwa sab'atu af'alin, ada 7 fi'il. Wahya kana yakunu kun. Wamsa yumsi amsi. Asbaha yusbihu asbih, adha yudhi adhi, dalla yadillu dilla, bata yabitu bit, sara yasiru sir. Ini yang ditasrif dengan tasrifan sempurna, ada fi'il madinya, mudorenya, dan amarnya. Walqis musani ma yatasarrafu tasarrufan nakisan, yang ditasrif dengan tasrif yang kurang. Maknanya apa? Bimana annau ya'ti minul madi wal mudari'u laisa ghair. Maknanya tasrifan yang kurang adalah dia datang darinya hanya madi dan mudore, tidak yang lainnya. Tidak ada amarnya. Wahuwa arba'atu af'alin, ada 4 fi'il. Wahya fati'a yafta'u, infakka yanfaku, bariha yabrahu, zala yazalu. Ini 4 fi'il. 7 tambah 4, kita berapa? 11. Tersisa 2. Walqismu salisu ma la yatasarrafu aslan. Yang ketiga adalah yang tidak ditasrif sama sekali. Wahuwa fi'lani, ada 2 fi'il. Ahaduhuma laisa ittifaqan, wa thami dama alal asah. Yang pertama adalah fi'il laisa, dengan kesepakatan tidak ada tasrifannya, tidak ada madi. Tidak ada mudhari, amarnya hanya madi saja. Yang kedua, dama menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Nah, barakallahu fikum. Wa ghairul madi min hadhil af'ali ya'malu 'amalal madi. Dan selain madi, dari fi'il-fi'il ini bisa beramal seperti amalan madi. Kana, yakunu kun, bahkan masdar. Ya, di sini fi'il mudhari, fi'il amr, masdar. Itu bisa beramal seperti amalannya fi'il madi. Difahami ya? Yang bisa ditasrif madi, mudhari, amr tadi bisa beramal. Madinya, mudoreknya, amarnya, yang madi, mudorek, atau madi saja, semuanya beramal. Nahu qawli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka berselisih. Zala yazalu, mudorek dari zala yazalu. Didahului dengan la, ini syaratnya terpenuhi. Isimnya dhamir wawu, nunnya tanda rofa, mukhtalifin, khobarnya. Ini mudhari' beramal. Kita baca i'rabnya. I'rabuhu aw i'rabuha. Al-wawu ala hasabi ma qablaha. Wawu sesuai dengan apa yang sebelumnya la nafiyatun yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudin nasib wal jazim wa alamatu rafi subutun nun li'annahu min al-amsyiratul khamsah tanda rafa'in dengan tetapnya nun wa yazaluna man mutasarrifatu min zala yazaluna ini ditasrif mutasarrifatu min zala madhinya fi'il zala tarfa'u al-isma wa tansibul khabara merofakkan isim, menasabkan khobar. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi ma'i rafin ismu yazalu. Bukan fa'il, tapi isimnya yazalu al-mutasarrafatu min zala, yang ditasrif dari zala. Wa mukhtalifina khobarun yazalu al-mutasarrafatu min zala. Mukhtalifin khobar yazal, yang ditasrif dari zala. Mansubun biha wa alamatu nasbi al-yaw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tanda nasabnya ya karena dia jamak mudzakkar salim. Lan nadbaha 'alaihi akifina. Nabraha ini fi'il mudhari' dari bariha yabrah. Senantiasa kami akan i'tikaf di sini. Taqaddama i'rabu fi babil fathati wa mawadi'iha wa jaddid bi ahdan. Telah berlalu i'rabnya dalam bab fathah dan tempat-tempatnya, maka silahkan perbarui pengetahuanmu. Ya. Dimuroja'ah lagi, dekat kembali. Lan harfu nasbin, istiqbalin, manafiyin, dan seterusnya nabroha mansub dengan lan. Kemudian isimnya nabroha, dhamir musdhari wujuban takdiru nahnu. Kemudian akifina khobarnya. Sayatnya di sini nabroh, fi'il mudhari' dari bariha, yabroh. Baik. Contoh yang ketiga, taullahi taftau tadkuru yusufa. Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf. Syaitnya mana? Taftau. Ya, dari fatia yaftau. I'rabnya atta harfu qasamin wa jarrin. Ta'allah. Ta'nya huruf sumpah, huruf jar. Lafdul jalalah muqsamun bihi majrurun bitta. Lafdul jalalah Allah yang dijadikan sumpah dengannya majrur dengan ta'. Wa alamatu jarri kal kasratu dhahiratu ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasratu dhahirah di akhirnya. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'lil qasamil mahdhuf wujuban. Jar majrur berkaitan dengan fi'il sumpah yang dibuang secara wajib. Wa takdir nuksimu aw nahlifu. Takdirnya nuksim, kami bersumpah, nahlif sama. Taftau fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarru min an-nasibi wal jazim. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhiri. Wa taftau mutasarrafatu min fatia. Ya, ditasrif dari fatia. Yaftau tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wasmuha dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Tadkuru fi'lun mudhari'un marfu'un yatajarru min an-nasibi wal jazim. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Wal fa'il dhamirul mustatir wujuban takdiru anta. Yusufa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'uli bihi fi mahalli nasbin khobar tafta'u. Wa jumlatu tafta'u wasmiha wa khobariha la mahalla laha min al i'rab li'anna waqiatun fi jawabil qasam. Jumlah taftau isim dan khobarnya tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Nah, kalau ada yang bertanya sekarang iskal ini kan tadi kan fatia yaftau syarat beramalnya apa didahului oleh nafi atau sibun nafi lah. Di sini mana nafinya? Mana nafinya? Fa in qulta aina an-nafyu aw shibhu al-mutaqaddimu ala tafta? Di mana nafi atau sifu nafi yang mendahului tafta? Fal jawabu, jawabannya. Taqaddama fi ta'rifi qablu anna an-nafya qad yakunu lafdan wa qad yakunu takdiran. telah berlalu dalam definisi sebelumnya bahwasanya nafi itu kadang-kadang berupa lafadz telah nampak dan kadang-kadang ditakdirkan, dikira-kirakan. Fahadil ayatu an-nafyu fiha muqaddarun takdiruhu la tasta'u. Dalam ayat ini nafinya ditakdirkan. Takdirnya apa? Muqaddar, ditakdirkan, dikira-kirakan. Tampaknya apa? Kalau ditampakkan jadi la tasta'u tadkuru Yusuf. Qala ibn Akil rahimahullah la yuhdafun nafi ma'aha illa ba'dal qasam. Nafi tidak bisa dibuang bersama fi'il ini kecuali setelah sumpah. Al-ayatil karimah. Taullahi tadkuru tafta'u tadkuru Yusuf. Ada sumpah di situ. Fa'in kulta lima alam yudkarin nafiyu. Kalau kamu bertanya lagi, kenapa nafi tidak disebutkan? Fa'ilaikal jawaba qala syaukan wa rahmatullahi fil fathil qadir. Fahudifa harfun nafi li'adamil labsi intaha. Dibuang huruf nafi karena tidak ada kesamaran. Jelas. Mesti itu maksudnya. Senantiasa. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dengan ini selesai dari pembahasan. Kana wa akhwatuha walhamdulillah. Naktahi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbil alamin.